Yuk, kali ini saya ingin hadiahkan satu buah lagu buat Hida Ngeloh yang tercinta. Ada gitar tua kali ini. Spesial buat yang kalem-kalem dulu dan juga spesial buat yang punya kenangan dengan lagu ini. Assalamualaikum Pak Haji. terima kasih semuanya.